perhatian tentang waktu. Berulang kali Allah bersumpah dengan waktu. Ada wal-layli demi malam, ada wal-fajri demi waktu fajar, was-subhi demi waktu subuh, wan-nahari demi waktu siang, wad-duha demi waktu duha, dan wal-asri demi waktu. Untuk menunjukkan statement yang maha kuasa setelah bersumpah dengan waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting, perlu diperhatikan kaitan dengan waktu. Kaitan dengan waktu, orang Islam harus pandai-pandai mengisi waktu, memanfaatkan waktu, disiplin waktu, menghargai waktu, memanage waktu, dan tidak boleh memubazirkan waktu. Kalau memubazirkan harta itu termasuk ikhwanus syayatin, saudara setan, begitu juga mereka yang selalu memubazirkan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min sa'adatil mar'i ayyatula umruhu wa yarzuqahu Allahul inabah. Salah satu ciri kebahagiaan manusia adalah mereka yang diberi kesempatan umur panjang dan mereka diberi kesempatan kembali kepada ajaran Allah. Min saqawatil mar'i, salah satu ciri kerugian manusia adalah mereka yang diberi umur panjang tapi mereka tidak diberi kesempatan kembali kepada ajaran Allah. Ada nasihat dalam bahasa kita, jadilah kamu bagaikan pohon padi, semakin tua semakin berisi dan tetap menundukkan diri. Jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, ada puber 70 kali. Mengisi waktu, dan kita semua alhamdulillah selalu disiplin waktu kalau buka puasa. Proses perjalanan hidup manusia menurut Quran, pertama mereka itu pernah masa mengalami satu masa kehidupan yang disebut masa ruh, zamannya arwah. Ketika manusia di masa ruh, manusia sempat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyahadat, berikrar, berjanji dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Begitu menurut Quran, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Percayakah kamu aku ini adalah Tuhanmu? Semua ruh manusia bersaksi, bala wa syahidna, kami percaya dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, begitu menurut Al-Qur'anul Karim. Jadi ruh kita sempat bersyahadat, bersaksi bahwa Allah adalah betul-betul Tuhan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lupa akan peristiwa itu. Seperti halnya tidak ada seorang pun di antara kita yang lupa pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Sebab kalau terus-terus ingat ketika dilahirkan, barangkali enggak sempat nikmat makan. Allah sengaja melupakan itu supaya kita ingat. Dan Allah mengingatkan, kamu pernah berjanji di hadapan Allah bahwa kamu pernah bersyahadat. Selanjutnya, fisik badan manusia menurut Quran, badan manusia ini mengalami sebuah proses evolusi biologis. Pertama, mintin min turabin, dari sari pati tanah ke manusia itu. Dari sari pati tanah, jadi kita agak familiar sebetulnya dengan genting dan bata merah. Karena kita juga diambil dari sari pati tanah. Kemudian berubah menjadi nutfah, ovum atau sperma. Dari nutfah menjadi alaqah, mengental, kemudian menjadi mudghah, gumpalan daging. Kemudian menjadi izam, tulang-tulang lunak, lantas dibungkus lagi dengan daging. Menurut hadis, itu berproses 3 kali 40 hari. Wallahu alam, saya awam di bidang kedokteran, tapi hadis menyebutkan 3 kali 40 hari. Setelah itu, ruh yang tadi sudah bersaksi itu ditiupkan oleh para malaikat kepada badan manusia, maka terjadilah proses kehidupan menyatunya antara ruh dan badan manusia. Oleh karena itulah di dalam hukum pidana Islam, kalau seorang menguburkan bayi setelah bayi itu usia 4 bulan, maka sanksi pidananya sama dengan membunuh manusia yang sudah lahir. Tapi seorang yang menguburkan bayi sebelum 4 bulan, dia dosa, tapi hukum pidananya lain. Tidak sama dengan hukum pidana membunuh atau menggugurkan bayi setelah 4 bulan. Hadis riwayat Muslim mengemukakan, pada saat itulah katanya Allah menetapkan beberapa hal berkaitan dengan manusia ini. Ditetapkanlah tentang dia kekayaannya. Waktu itu, kaya kamu, miskin kamu, konglomerat kamu, konglomerat loh. Muka kota, rezeki kampung. Muka kampung, rezeki kampung pula. Nah, itu ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan katanya celaka dan selamat. Ditetapkan soleh dan tidak soleh. Dan ditetapkan pula surga dan neraka. Nah, kalau kita membaca cuma hadis ini, mungkin kita menjadi seorang yang fatalistis atau orang bisa menjadi fatalism. Yaitu segala-galanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Ngapain ribut-ribut salat tarawih, SK-nya SK neraka. Untuk apa kerja kelas memang SK-nya juga SK melarat. Allah memberikan jawaban dalam Al-Quran. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah maha kuasa untuk menetapkan nasib seseorang. Siapa yang menghalangi? Tapi Allah juga maha kuasa untuk merubah apa saja yang sudah diputuskan oleh Allah. Dan kita diperintahkan untuk kerja keras, berpikir optimal, ikhtiar maksimal, dan berdoa kepada Allah. Itu kewajiban kita. Kita tidak tahu apa yang Allah putuskan kepada diri kita, tapi kita punya kewajiban untuk menggunakan akal kita, untuk mengoptimalkan ikhtiar dan usaha kita, dan bahkan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah untuk memperoleh yang terbaik untuk hidup kita. Itu kewajiban kita. Jadi kita tidak usah terganggu oleh adanya hadis itu. Itu untuk menunjukkan Allah maha kuasa untuk berbuat apa saja. Tapi sekali lagi, Allah juga maha kuasa untuk merubah apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Cuma masalahnya kalau hari ini kita celaka, ini SK lama atau SK baru, kita gak tahu. Anda terima saja itu dengan ridho dan kemudian berusaha menyelesaikan, melakukan solusi penyelesaian. Manusia rata-rata berada di dalam rahim ibu masing-masing selama sekitar 9 bulan. Saya kira semua yang hadir sekarang ini pernah berada dalam rahim ibu masing-masing dan lahir dari ibu masing-masing, tidak ada yang lahir dari ibu orang lain. Manusia lahir, secara singkat tadi sudah disampaikan dalam konsep pembinaan keluarga. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci bersih, tidak membawa dosa, tidak ada dosa warisan, tidak ada bakat jahat, tidak ada anak haram. Semua manusia lahir dalam keadaan suci. Kenapa kemudian ada anak nakal? Anak menjadi sampah masyarakat, anak menjadi perusahaan, kemudian ada orang jahat. Hadis mengatakan itu adalah pengaruh lingkungan, dan lingkungan yang paling dominan adalah lingkungan keluarga. Dan di antara anggota keluarga yang paling dominan menentukan karakter anak adalah fa innama abawahu, ibunya dan bapaknya. Jadi yang besar pengaruhnya itu adalah pengaruh ayah dan ibu. Oleh karena itu ada pesan moral. Kalau Anda seorang pria dan Anda siap nikah, harus siaplah jadi suami bagi istri Anda. Setelah itu Anda harus siap menjadi bapak bagi anak-anak Anda. Dan kemudian harus siap menjadi guru utama dan pendidik pertama bagi anak-anak Anda. Dan kalau sudah siap menjadi guru, harus siap menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi anak-anak. Kalau Anda seorang wanita dan Anda siap nikah, harus siap menjadi istri bagi suami Anda. Setelah siap menjadi istri dari suami, harus siap menjadi ibu bagi anak-anak. Sudah siap menjadi ibu bagi anak-anak, harus siap menjadi guru utama dan pendidik pertama bagi anak Anda. Dan kalau sudah siap menjadi pendidik dan guru, harus siap menjadi idola anak-anak. Sekali ayah dan ibu dusta dan orang anak-anak tahu, maka siap-siaplah anak katanya 10 kali dusta. Kalau ayah dan ibu 10 kali dusta dan anak-anak tahu, siap-siaplah anak-anak menjadi tukang dusta, uswah hasanah, suri teladan yang baik. Oleh karena itu ada ajaran pula dalam agama, bagaimanapun seorang hubungan suami istri tidak baik, jangan dipertontonkan kepada anak. Terlanjur bertengkar, anak suruh keluar dulu. Anak-anak sayang, jajan dulu keluar. Ayo Pak, teruskan, mumpung anak lagi keluar. Begitu setengah ronde, anak pulang, istirahat sebentar. Anak-anak ada, anak-anak keluar lagi, jajan lagi sayang, jajan lagi. Ayo, lanjutkan. Jangan tahu anak-anak bawa istri kita, bawa suami kita itu tidak baik. Oleh karena itu sangat fatal kalau seorang ibu mendemonstrasikan kejelekan di depan anak-anak. Lihat tuh bapak lu, mana cengir-cengir aja, duitnya gak ada. Nah ini adalah sadis nih seorang ibu. Kok suami tidak baik ditontonkan? Anak-anak, bila anak-anak akan mengatakan, salah ibu, kenapa pilih dia? Kayak gak ada lagi aja di dunia. Jadi kelemahan suami adalah kelemahan istri. Kedoifan istri adalah kedoifan suami. Kalau kita ceritakan kejelekan istri, kita sebetulnya lebih jelek. Kalau kita ceritakan tentang ketidakbaikan suami, siap-siap ya, Anda adalah termasuk yang lebih jelek, karena bisa milih yang jelek. Aib istri, aib suami. Aib suami adalah aib istri. Itu harus menjadi pegangan kita, terutama dalam kerangka pembinaan generasi yang baik. Nanti setelah manusia sampai kepada akil balig, dia akil, berakal, sehat, tidak gila, dia balig, dewasa. Imam Syafi'i menyampaikan beberapa konsep sampai sekarang masih dipakai oleh para ulama. 9 tahun plus menstruasi bagi anak wanita, balig. 9 tahun plus nikah, balig. Buktinya dia ikut kegiatan orang, balig. Kemudian 9 tahun plus mimpi hubungan, balig dia begitu. Atau usia sekian belas tahun. Dulu Imam Syafi'i 15 tahun. Ulama-ulama sekarang di Indonesia menetapkan 12 tahun sudah balig. Mungkin di sini lebih cepat lagi gitu. Pendeknya, kalau anak sudah balig dan akalnya sehat serta ajaran sampai. Bagi mereka yang ajaran tidak sampai, bebas dari tuntutan, dia tidak bisa menjadi subjek dan objek hukum, mukallaf dalam bahasa agama. Begitu dia akil balig dan ajaran sampai, maka berlakulah ketentuan. Dia punya tugas utama yaitu ibadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Pada waktu itulah dia punya tugas ibadah. Begitu dia akil balig dan punya tugas ibadah, dia punya peran sebagai khalifah untuk memakmurkan alam ini, untuk mensejahterakan alam ini, mengatur alam ini. Bahasa kerennya, mewakili Allah untuk mengelola alam, khalifah di bumi. Begitu dia melaksanakan tugas ibadah, berperan sebagai khalifah, maka rakib dan atid langsung merekam apa-apa yang dilakukannya. Dan itulah yang nanti pada satu saat kita bisa melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang hilang. Direkam semuanya oleh rakib dan atid dengan peralatan yang super modern, tidak ada yang hilang. Dan kita bisa menyaksikannya. Kalau nggak percaya, silakan cepat daftar. Bisa melihat. Asal prosesnya harus meninggal dunia dulu. Kepada mereka diberikan penjelasan bahwa tujuan hidup mereka satu, yaitu mardhatillah. Itu ultimate tuh. Tujuan akhir kita adalah ridho Allah. Untuk mencapai ridho, sampai mencapai ridho Allah ada tujuan. Kalau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kalau ada apa yang disebut terminal goal, ujian, tujuan sementara. Tapi akhir dari segala tujuan adalah mardhatillah. Kepada mereka diberitahukan apa pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada mereka juga dijelaskan siapa teladan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa musuh hidup iblis dan setan. Siapa teman hidup mukminin, mukminat. Apa bekal hidup seluruh yang ada ini dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menaklukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini adalah disredi to show. Disiapkan untuk kalian. Semuanya untuk manusia. Jin dan iblis tidak disiapkan. Oleh karena itu ketika orang mengirim nasi tumpeng, rokok, dan kemudian telur di bawah pohon beringin, pagi-pagi hilang, bukan oleh jin, tapi oleh anak tetangga. Sebab jin tidak senang nasi tumpeng. Semuanya untuk manusia. Makanya apa saja yang kita diberi pelajaran untuk berkorban, memotong kambing, memotong seekor unta, memotong seekor sapi, kemudian memberikan semuanya. Kalau kita itu untuk manusia, tidak ada yang harus diberikan ke sungai, ke pantai-pantai laut, kepada makhluk-makhluk, semuanya untuk manusia. Jadi ibadah harta itu semuanya untuk manusia, kembali kepada manusia yang memerlukan. Malah kalau tidak untuk manusia dianggapnya adalah tabzir, membazirkan kekayaan. Berapa lama mereka dapat melaksanakan tugas, berapa lama pula mereka menjadi khalifah fil bumi, mawa menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi ini, hanya Allah yang tahu. Nabi menyatakan ada tiga dalam perjalanan hidup manusia yang sering dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, peristiwa kelahiran. Yang kedua, peristiwa jodoh pernikahan. Dan yang ketiga, peristiwa ajal kematian. Dalam tiga peristiwa ini banyak misteri-misteri yang tidak terjangkau oleh akal dan nalar kita. Ada hal-hal yang misterius, yang hal yang tidak bisa dilakukan estimasi nalar. Kelahiran, begitu. Ada orang yang ingin dianugerahi putra, gak lahir-lahir, gak melahirkan. Ada pula yang tidak siap pula punya putra, lahir lagi, tiap tahun keluar sampai 11 orang cukup untuk kesebelasan. Lahir lagi, ikut KB, keluar KB semua. Pakai kalender sistem salah hitung. Dan malam tanggal berapa? Tanggal 3. Dua kira tanggal 1. Salah, keliru lagi. Makan obat KB, keliru dengan sukro. Pantasan kayak ada kacangnya obat, salah. Malum tempatnya yang gelap makannya. Ada yang ingin putra pria, lahir putri. Ingin putri, lahir putra. Begitulah. Di dalam kelahiran itu banyak misterius. Saya punya teman dosen fisika, almarhum Dr. Nus Muhammad Hamron. 16 tahun tidak dianugerahi putra. Berdoa terus dianugerahi putra. 16 tahun. Ada juga yang baru nikah 2 bulan sudah melahirkan. Lain lagi kalau itu. Cepat betul. Canggih itu. Kalau di Jakarta jalan tol namanya. Cepat. Tanpa hambatan. Nah, jadi itu anak itu. Saya punya teman sama-sama dulu angkatan 66 bekas demonstran. Tapi kami beberapa keluarga setahun kemudian punya putra. Teman saya ini sampai 7 tahun enggak punya putra. Akhirnya kami berangkat sama-sama ke tanah suci, berdoa rame-rame di Multazam. Berdoalah di Multazam banyak teman-teman. Berdoa mohon kepada Allah supaya teman ini dianugerahi putra. Malum yang berdoa bekas demonstran itu. Wah ini bisa, ini kalau nggak dikabulkan bisa demonstrasi lagi nih. Jadi gua minta habis-habisan di Multazam. Alhamdulillah pulang ke Indonesia dia tiap tahun 7 tahun terus-terusan. Lahir tahun 1, tahun 2, tahun 3, 7 tahun 7 putra. Putranya itu kabulkan doanya itu. Dan tidak disengaja ketemu lagi saya di Multazam dekat pintu Ka'bah. Dia lagi berdoa, saya juga lagi berdoa, tapi nggak tahu saya doanya apa. Tapi saya perkirakan doanya waktu itu, Tuhan cukup, Tuhan tujuh. Karena pulang dari Mekah, gak punya putra lagi, cukup. Rahasia Allah Subhanahu Wa Taala itu putra. Konon kabarnya, dalam satu majalah ada seorang guru besar, profesor, otaknya cerdas, tapi muka tidak meyakinkan. Jeleknya luar biasa. Ingin mendapat keturunan nikah dengan seorang gadis yang wajahnya cantik tapi IQ-nya memang rendah. Dengan harapan nanti lahir muka-muka ibunya dan otak-otak bapaknya. Tapi begitu lahir rupanya muka bapaknya. Udah jelek sudah dites IQ ternyata otak ibunya. Udah jelek bodoh pula. Nah, rahasia Allah Subhanahu wa taala kelahiran. Kemudian Jodoh itu juga banyak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pacaran bertahun-tahun dari mulai SMP, begitu lulus sarjana nikah dengan dosen. Dosen lebih kuasa. Lama hubungan sudah khitbah, sudah tunangan, enggak jadi. Ya ada juga di sana baru ketemu 15 menit di tempat gelap tangkap hansip langsung dinikahkan jodoh hansip. Ajal itu juga begitu dan Allah menyatakan semua yang hidup ini pasti mati. Kullu syai'in halikun illa wajah, semua akan mati tanpa kecuali, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, soleh ataupun jahat, pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Ini yang harus menjadi keyakinan. cuma dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi menyampaikan pesan kepada kita. Pertama, beliau menyatakan jangan takut mati. Mati itu pasti terjadi kemanapun kamu lari. Saya bisa tambah malah, walaupun masuk ke peti besi, malah cepat mati, tidak bisa bernapas. Jangan takut mati, tapi takutlah akan hidup setelah mati. Yang harus kita takuti bukan matinya itu sendiri, yang harus kita takuti adalah kehidupan setelah peristiwa kematian. Bawa bekal apa setelah kita mati? Istri, suami, ayah, ibu, yang orang yang dicintai tidak bisa bantu kita. Takutlah akan hidup setelah mati. Begitu seseorang mati, dia tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya, tapi dia enggak bisa berbuat apa-apa. Tinggal menunggu doa saja. Tinggal menunggu doa. Hanya tiga saja kata Nabi nanti yang berlaku. Anak soleh yang selalu mendoakan. Sedekah jariah yang pernah disedekahkan menjadi harta wakaf dan bantuan kepada kemanusiaan. Dan yang ketiga, ilmu yang pernah dimanfaatkan, diajarkan, diamalkan oleh orang lain. Selain itu habis, nggak bisa, nggak ada manfaat lagi. Seorang merasa bahagia ketika meninggal dunia, dia sadar bahwa sekian persen kekayaannya sempat menjadi harta wakaf. Seorang yang meninggal dunia merasa sedih karena kekayaan yang ditinggalkannya tidak ada sedikit pun yang nempel menjadi harta wakaf. Dan seseorang merasa tersiksa setelah mati karena kekayaan yang ditinggalkannya menjadi sumber sengketa dan pertengkaran ahli warisnya. Oleh karena itu, ahli waris yang bertengkar hak warisan sama dengan tidak sayang kepada ayah atau almarhum yang meninggalkan. Jangan takut mati. Takutlah kamu akan hidup setelah mati. Kemanapun kamu lari, pasti mengejar kamu. Mati pasti terjadi. Seorang muslim harus berani mati. Tapi juga seorang muslim tidak hanya berani mati, harus berani hidup. Nabi mengatakan, jangan minta mati. Minta mati itu adalah dosa. Memohon supaya kita cepat mati tidak boleh. Meminta supaya orang lain cepat mati tidak boleh. Mendoakan orang lain supaya cepat mati, dosa. Kalau meminta mati saja berdosa, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Bunuh diri adalah perbuatan terkutuk dosa besar. Sebagian ulama mengatakan orang bunuh diri adalah ridah murtad, hukumnya keluar dari Islam. Oleh karena itu beberapa mazhab berpendapat kalau ada orang bunuh diri tidak perlu disalatkan, dia sudah keluar dari Islam. Begitu besarnya dosa orang bunuh diri. Kabarnya di Jepang dan beberapa negara yang mudah bunuh diri, gagal bisnis bunuh diri, gagal politik bunuh diri, gagal cinta bunuh diri. Kalau di kita ada yang gagal politik bunuh orang. Jadi minta mati itu tidak boleh. Seperti kami saya sampaikan kemarin, kalau ada orang yang sudah menurut secara medis dia sebetulnya tanpa bantuan itu akan meninggal dunia, kita tidak boleh berputus asa. Tetap harus mengatakan, ya Allah, seandainya hidup bagi yang terbaik, tolong dia. Tapi seandainya wafat adalah yang terbaik bagi dia, kami hanya bisa berserah diri kepadamu. Kami ridho menerima apa yang kau putuskan kepadanya. Nah, ini yang kedua, jangan minta mati, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati, bunuh diri atau melakukan sesuatu yang menyebabkan mati. Yang ketiga, Nabi berpesan, jangan lupa mati. Jadi kita gak boleh lupa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Apapun yang kita lakukan, kesibukan karir kita, kesibukan cari nafkah, tetap diingatkan oleh Quran, jangan sampai lupa hidup ini sementara. Hidup akan diakhiri dengan kematian. Dengan indah Rasul menyampaikan pesan moralnya demikian. Silakan kamu cintai istrimu, suamimu, tapi kau harus siap berpisah dengan mereka. Apakah kamu yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kamu? Silakan kamu cintai ayahmu, ibumu, anakmu, tapi kau harus siap berpisah dengan mereka. Apakah kamu yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kamu? silakan kamu cintai hartamu, tapi siap-siaplah engkau berpisah dengan hartamu. Apakah hartamu yang meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan hartamu itu? Inilah makna hidup. Kita harus siap berpisah. Kalau tidak meninggalkan, pasti ditinggalkan. Tidak ada pilihan. Memang itulah konsekuensi dari sebuah kehidupan. Barangkali ada baiknya Bapak juga bisa bercerita kepada Ibu, Mama, apakah Papa yang mau menyalahkan Mama atau Mama yang menyalahkan Papa? Mungkin Ibu, biarlah Mama aja yang menyalahkan Papa ya. Nggak usah Papa repot-repot menyalahkan Mama. Ibu tanya sama suami juga begitu, Pak, apa Mama yang menyalahkan Papa atau Papa yang menyalahkan Mama? Ya udah, biar Papa aja menyalahkan Mama, nggak usah repot-repot Mama menyalahkan Papa. Biar Papa yang menyalahkan Mama, ini sama aja dengan duluan, nah, gitu kan artinya itu. Nah, tapi Allah tidak memberitahu kita. Rasulullah juga tidak diberitahu banyak tentang itu. Beliau hanya diberitahu tentang ajal beliau dan ajal putrinya Siti Fatimah. Selain itu tidak diberitahu. Siti Fatimah ditanya, kenapa Anda, pada satu saat saya lihat Rasul berbisik ke telinga Anda dan Anda menangis, tapi kemudian Rasul berbisik lagi ke telinga Anda dan setelah itu Anda senyum. Kata Siti Fatimah, Rasul berbisik, ayahku berbisik ke telingaku, Fatimah, kita tidak akan lama hidup bersama. Mungkin ayah tidak akan lama meninggalkan kamu, kamu harus sabar. Saya menangis karena saya harus berpisah dengan ayah yang saya cintai. Tapi segera Rasul menghibur saya, tapi kau tidak lama sedih berpisah dengan ayah, karena setelah itu engkau pun tidak akan lama akan dipanggil oleh Allah mengikuti ayah. Siti Fatimah senyum, kalau begitu saya sedih tidak terlalu lama. Dan itu memang terbukti. Tidak lama setelah Rasul wafatkan, Siti Fatimah kemudian meninggal dunia. Nah, yang lain Rasul tidak diberitahu. Jadi memang ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi hidup pasti berakhir dengan al-maut, kematian. Dan setelah terjadi al-maut, kematian itu, ruh manusia dimasuk di barzah, alam barzah, sampai terjadinya kiamat nanti. Di barzah menurut Quran, ruh manusia sudah merasakan nikmatnya amal soleh, nikmatnya qiyamul lail, bahagianya sering baca Quran, nikmatnya sering datang ke masjid, nikmatnya silaturahim, nikmatnya hidmat kepada ayah dan ibu. Dan orang juga sudah merasakan deritanya memfitnah orang, deritanya suka menipu orang, deritanya bisnis licik, deritanya menyakiti orang lain, deritanya menyakiti ayah dan ibu, sudah merasakan. Itulah yang kemudian disebut dengan azab kubur, yaitu penderitaan di barzah. Nanti ada sebuah pesan Rasulullah, kalau saja engkau tahu besok terjadi kiamat, atau engkau tahu besok akan mati, dan hari ini kau akan menanam pohon kurma, tanamlah pohon kurma itu. Jangan berpikir tentang besok yang akan terjadi kematian. Artinya walaupun kita diberitahu akan meninggal dunia, tetap kita terus berpikir panjang bagaimana investasi supaya anak kita lebih soleh dari kita, supaya bangsa kita, supaya kita bisa banyak berbuat untuk masa depan bangsa kita dan seterusnya. Jadi jangan sampai karena mati pasti terjadi, ya sudahlah, nggak usah banyak urusan lah, mati juga mati. Nggak, berbuat terus. Dikemas dalam sebuah nasihat, sering disebut hadis, sebetulnya bukan hadis, tapi intinya sama dengan ajaran Quran. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah kamu untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu akan hidup, akan mati besok pagi. Beramalah kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Maksudnya kita tidak mengenal putus asa, terus sibuk urusan dunia, sibuk urusan akhirat, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat itu. Nah, setelah mereka manusia, ruh manusia ada di alam barzah, nanti setelah terjadinya kiamat, ketika bumi ini diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, ketika daratan dan lautan memuntahkan seluruh isinya, ketika gunung-gunung berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan, tidak ada manusia lari-lari, tidak ada wanita yang hamil kecuali melahirkan, hiruk manusia pada waktu itu dalam keadaan panik luar biasa, maka akan terjadilah bi'tsah yaumuddin, hari kebangkitan. Ruh manusia yang di barzah itu dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan ketika mereka bangkit dari alam kubur, dari barzah itu, mereka akan menampakkan wajah sesuai dengan kualitas amal mereka masing-masing. Ada yang menampakkan wajah yang indah berseri-seri, ada yang menampakkan wajah yang menakutkan dan menjijikan, ada mereka seolah-olah berenang dalam keringatnya sendiri. Ada orang-orang yang mendapatkan menampakkan senyum dan gembira bahagia. Disinilah hari terbuka aib. Pada hari inilah hari masing-masing mempertanggungjawabkan amal pribadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali amal kebaikan kita. Manusia akan masuk pada alam mahsyar. Dikumpulkan seluruh manusia dari mahsyar. Mereka mengalami lagi proses tahapan hidup berikutnya, yaitu disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Ada mereka yang masuk ke surga tanpa hisab, para rasul, para nabi, dan sejumlah orang yang memang dipilih oleh Allah. Ada mereka yang masuk ke dalam neraka tidak dihisab, langsung masuk neraka. Potongan sudah meyakinkan. Kemudian ada yang mengalami proses hisab. Inilah yaumul hisab. Dan setelah itu manusia ditempatkan di dua tempat, yaitu surga dan neraka. Inilah perjalanan hidup. Dan kita sekarang sudah pada periode pelaksanaan tugas hidup. Entah berapa lama, Allah yang maha mengetahui. Akan tetapi kehidupan yang paling indah adalah kehidupan yang husnul khatimah. Bagaimanapun, betapapun banyak dosa dan kesalahan di masa lalu, pada saat kita berjumpa dengan Allah, kita ingin dalam keadaan optimal, dalam keadaan takwa yang maksimal, dalam keadaan soleh yang paling soleh. Oleh karena itu, beberapa hari Ramadan ini kita manfaatkan untuk terus meraih yang terbaik, agar kita menemukan apa yang disebut husnul khatimah. Inilah perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dan pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini seperti biasa menjawab sejumlah pertanyaan. Ada pertanyaan yang kemarin belum sempat dijawab. Kalau ada salat tasbih, apakah salat tarawih tidak disertakan salat witir? Nah, salat tasbih walaupun debat-debat tidak termasuk salat malam. Yang dipersoalkan itu kan sholat malam, tahajud setelah witir. Itu debatable. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau sholat lain, selain sholat tahajud, mau syukurul wudu, mau apa namanya, mungkin sholat syukurul wudu sambil bertobat, disebut sholat tobat, mau tahiyatul masjid, mau istikharah, tidak ada halangan. Sholat witir adalah penutup sholat malam, tapi bukan penutup sholat di waktu malam. Ya, terlepas dari ada debat-debat tentang sholat tasbih, tapi sholat tasbih tidak termasuk sholat malam yang harus ditutup oleh witir. Artinya setelah witir sholat apapun boleh, kecuali dipersoalkan kalau sholat malam lagi, yaitu sholat tahajud. Contoh di Masjidil Haram 10 hari terakhir itu adalah tarawih atau qiyamul Ramadan tanpa witir, kemudian qiyamul lail 13 rakaat. Itu pola yang dikembangkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan di masjid-masjid di Saudi. Menurut hemat saya itu mungkin yang lebih menenangkan lah kepada kita. Kalau sholat di jama' yang mana yang didahulukan? Jama' itu memindahkan waktu. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, jangan dibalikan. Memindahkan waktu saja, bukan memutar waktu. Memindahkan waktu, mestinya waktu di sholat di waktu duhur digeser ke asar, duhur dulu baru asar, bukan asar dulu dengan alasan punya waktu, duhur dulu, menggeser waktu, memindahkan waktu, bukan merubah waktu. Jadi duhur, asar, maghrib, isya. Kalau pekerjaan tidak memungkinkan untuk sholat pada waktunya, apakah boleh terus-terusan di jamak? Terus-terusan di jamak tidak boleh, tapi sewaktu-waktu boleh karena sibuk. Kecuali kalau orang safar terus-terusan atau sakit terus-terusan. Nah, daripada sakit lebih baik tidak dijamak. Nah, tapi kalau hanya kesibukan, boleh sewaktu-waktu dijamak. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adh-dhuhri wal 'ashri bi ghairi 'udhrin wala safarin wala maradin. Rasulullah menjamak salat duhur dan asar, kadang-kadang maghrib dan isya, tanpa udur, tanpa safar, tanpa sakit. Begitu dalam hadis Bukhari. Artinya sangat sibuk. Boleh, tapi juga boleh terus-terusan. Harus ya, diatur sedemikian rupa. Bolehkah kita mengeluarkan kurban haji untuk saudara yang sudah meninggal? Ada dua. Kalau kurban haji namanya al-hajju. Kalau al-hajju atau disebut dam tamattu, dam qiran, mesti dilakukan di tanah suci. Tapi kalau kurban yang tahunan namanya udhiyah, kita menerjemahkan kurban juga. Itu boleh dilakukan dimanapun untuk kita yang hidup. Tapi kalau ayah atau siapapun pernah bernazar mau kurban, tidak sempat berkurban, wajib ahli warisnya melaksanakan wasiat itu. Orang tua kita sudah nazar berkurban sebelum datang saatnya meninggal dunia, maka ahli waris wajib membayarkan kurban. Sekarang tidak bernazar, tidak apa-apa, tapi kita ingin berkurban untuk ayah, berkurbanlah untuk kita. Setelah berkurban untuk kita, doakan ayah supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Korbannya jalan, doanya juga jalan. Itu yang terbaik. Menyelesaikan masalah menceritakan masalah ini. Saya tanyakan bagaimana bunuh diri yang terjadi di Iran, Lebanon. Begini, Qardawi memfatwakan untuk saudara-saudara di Palestina yang sudah tidak berdaya, tidak mungkin melawan senjata modern, teknologi modern dengan ketepel, maka dia membawa bom bunuh diri itu adalah termasuk kubur sebagai syuhada. Untuk kasus Palestina yang tidak bisa berbuat apa-apa, tanah airnya diambil, anak-anaknya dibunuh, segala macam dilakukan, maka Qardawi memfatwakan itu tidak berlaku untuk yang lain. Di Indonesia hanya untuk duta Australia sambil bunuh diri, gak ada itu, gak boleh. Berkelahi kalau berani, jangan bunuh diri, bunuh orang kalau mau, kalau mau dan halal ya. Jadi tidak ada bunuh diri. Bahkan mogok makan saja dalam Islam tidak boleh. Mahasiswa untuk memprotes sesuatu kemudian mogok makan, saya diminta tolong oleh rektor, saya bilang jangan mogok makan, kamu makan yang banyak, berjuang. Oh, mogok makan kok ada, lama-lama makan tidak bisa nasi, terus bubur, habis bubur ya nasi lagi. Jadi tidak ada bunuh diri, tetap tidak boleh. Hanya dalam kasus Palestina tidak ada jalan lain mereka untuk merebut tanah air, untuk melakukan begitulah kira-kira fatwa dari Al-Qardawi. Tapi kemudian jangan meluas di mana-mana terus main bunuh, tidak boleh. Seperti dulu para pahlawan bangsa kita pembunuh diri membawa bambu runcing untuk melawan senjata modern, tidak bunuh diri. Mereka berbuat dulu. Tapi kalau yang datangnya bawa pensil gitu terus melawan Belanda, bunuh diri dia. Bawa pensil lawan Belanda. Nah, tapi kalau bawa runcing dia berusaha dulu, seperti itulah. Nah, tapi sekarang enggak berlaku. Kenapa pakai bawa runcing? Sekarang dia loh, sekarang debat, diskusi sekarang ini. Sekarang kekuatan politik, sekarang kekuatan mass media, bentuk opini sekarang perjuangannya. Seorang mukmin bercerai dengan istrinya. Istri dan 3 anak perempuannya pindah agama. Mereka memang tidak terlalu taat. Anak laki-laki satu-satunya masih beriman Muslim. Mukmin ini telah meninggal dunia. Pertanyaan, selain doa, apa kewajiban si putra kepada bapaknya? Seorang mukmin bercerai dengan istrinya, istri dan 3 anak perempuannya. Baik, kalau bapaknya itu sudah keluar dari Muslim, jadi amal yang lain saja. Amal yang lain itu adalah lanjutkan amal kebaikan orang tua ketika hidup. Kan ada kasus seorang menangis kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berlumuran dosa ini kepada ayah. Padahal menurut sabdamu, kalau kita berdosa kepada ayah itu akan diazab kontan di dunia. Gagal, musibah, derita, sial begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa saya tinggal menunggu disiksa aja oleh Allah? Nabi menyatakan pilihanmu tinggal satu. Jadilah engkau menjadi anak yang soleh dan kau selalu mendoakan ayahmu yang sudah tidak ada. Tapi karena kaitan beda iman, maka yang ada adalah anjuran berikutnya. Tetap jadi anak yang soleh dan kemudian ikuti perbuatan baik dari ayah, dari almarhum, dan juga katanya hubungkan tali persaudaraan dengan sahabat-sahabat almarhum. Nah, mengenai doa kepada non-muslim itu pernah terjadi, Nabi mendoakan seseorang yang tidak muslim, yang tidak beriman, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, kamu tidak pantas mendoakan orang yang mati selamanya. Cira urusanku bukan urusan kamu. Itu ayat Quran. Ayat itu ada yang mengatakan kepada Abu Talib, tapi komunitas teologi Syiah biasanya keberatan bahwa itu adalah Abu Talib. Tapi esensinya siapapun lah yang tidak membawa iman. Apa kewajiban seputra kepada saudara-saudara perempuannya, ibunya? Pendeknya, kalau hubungan kemanusiaan, beda agama pun kita tetap harus baik. Baik dalam arti, ya wajib menolong, kalau lapar ya wajib memberi makan. Yang tidak boleh itu campur-campur soal ritual saja. Jadi beda agama itu cuma masalah ritual, mungkin ada hal-hal lain lah menyangkut pernikahan, kemudian warisan, tapi kalau hal yang lain katakanlah bisnis, tetap harus jujur. Kepada saudara tetap harus baik. Ya ajak kepada agama kembali kalau memang ada peluang, ada kemungkinan, tapi tidak boleh dipaksa. Jadi tetap berbuat baik. Jadi kalau kita melihat teman atau siapapun, kalau orang celaka tertabrak mobil, kita wajib tolong kan. Tidak usah tanya agama, orang hampir mati perlu berbisik, apa agama lu? Konghucu, mati lu. Kita bisnis, kita punya hutang kepada non-muslim, bayar. Nggak usah dibayar. Nanti di akhirat juga nggak bakalan ketemu. Dia di neraka, gua di surga. Memang terus kalau punya nenek moyang. Mohon bertanya mengenai seorang yang meninggal, yang salat jenazah sampai meluap safnya, apa itu jaminan masuk surga? Ah, tidak, tidak ada jaminan masuk surga. Cuma Nabi mengatakan, 40 orang mendoakan orang muslim, tidak mungkin tidak ada seorang tidak dijabah. Jadi kalau dari 40 orang mungkin berdoa, ada seorang lah dijabah paling tidak. Jadi kalau didoakan di Masjidil Haram oleh 3 juta manusia senang ibadah haji, masa tidak ada yang tidak di semua tidak dikabulkan. Jadi bahagialah orang yang memang meninggal dunia sampai disalatkan oleh orang banyak. Sambil kita ada kebiasaan hadis sebetulnya menjadi saksi. Ustaznya bertanya, bapak-bapak hadirin, apakah bapak-bapak yakin bahwa yang bersangkutan itu adalah orang baik? Yakin, dia orang soleh, soleh. Ah, Tuhan saksikan bahwa ini adalah orang baik. 40 orang, 40 orangnya ternyata tidak baik semua. Sepanjang orang itu beragama Islam, sholatkan. Karena kewajiban-kewajiban kita yang beragama Islam. Jadi kalau kita tidak salatkan, kita yang dosa kan? Tadi Bapak mengatakan bahwa anak angkat bisa dinikahi. Bagaimana dengan anak tiri? Gak boleh anak tiri. Ibunya udah masih pengen juga anak. Ya, terlalu tamak banget. Udah ibunya cukup. Ya. Ibunya apa bapaknya yang sebut? Ini anak tiri nggak boleh. Anak tiri itu kan anak suami atau anak istri, nggak boleh. Anak angkat itu kan bukan anak orang lain. Nah, kalau anak angkatnya dari anak saudara nggak boleh kan? Namanya keponakan, nggak boleh kalau keponakan. Jika ada seorang berdagang bekerja di dalam perusahaan, tetapi dia produktif keluar dikeluarkan dalam perusahaan, dan ada orang lain yang meneruskan hal tersebut. Apakah orang yang meneruskan pekerjaan itu termasuk orang yang mengambil rezeki orang? Dan apa hukumnya di dalam Islam? Saya kira kalau mengambilnya tidak dengan jalan menyingkirkan orang, menzalimi orang kan boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh adalah kita mengambil sesuatu dengan menzalimi orang lain, menyingkirkan orang lain. Nah, tidak boleh. Itu yang dilarang oleh agama. Jadi, ya mungkin dalam satu keadaan, seorang difitnah supaya dia keluar dari sebuah jabatan karena dia supaya maju gitu. Malah dalam kasus hukum Maris pernah terjadi yang saya tangani. Jadi supaya dia dapat bagian, anak laki-lakinya kemudian dibunuh oleh orang lain. Karena kalau anak laki-laki dibunuh, saudaranya dapat warisan. Kalau ada anak laki-laki, saudara yang meninggal itu tidak dapat warisan, habis oleh anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki itu kan bagian suami jadi separoh, bagian atau istri jadi separoh, bagian ayah jadi tinggal separoh, dari sepertiga jadi seperenam. Saudara bisa tidak dapat bagian apa-apa kalau ada anak laki-laki. Dalam waris itu, waris Islam itu anak laki-laki. Maka pernah ada satu kasus supaya dia dapat bagian, nah laki-lakinya diproses, dimekarus sehingga dibunuh. Meninggal kan? Begitu ayahnya meninggal dunia, saudaranya jadi dapat warisan. Tapi setelah diketahui bahwa dia membunuh, maka terhalang, sama dengan membunuh pewaris. Jika ada seorang, oh ya, sudah. Seorang anak harus berbakti pada orang tuanya. Seorang anak serta taat kepada ibunya. Bolehkah seorang anak marah kepada ayahnya karena sikap atau tutur katanya sering menyakiti hati istri ataupun anaknya? Tidak dengan marah tentu saja, tapi dengan nasihat. Dan Quran menyatakan wala taqul lahumā uff. Jangan kamu berkata uff. Uff itu ya kira-kira apa, membentak lah. Apa lu? Nah itu tidak boleh. Nah sekarang di sinetron di Indonesia biasa itu film-film, sehingga anak-anak banyak perilaku kepada orang tua itu hilang sopan santun. Karena di sinetron-sinetron biasa anak membentak. Memang ayahnya salah, tapi tidak perlu dibentak. Berikan nasihat, berikan cara yang terbaik-baiknya. Pendeknya menyakiti orang tua, ayah ibu itu syarat dengan resiko lah. Dalam bahasa hadis itu kan dikatakan sebelum mati derita, sebelum mati sengsara, sebelum mati musibah, begitu. Ngerilah. Dan saya melakukan penelitian. Penelitian dari sejumlah orang-orang yang mengalami hidupnya menderita, 85% orang yang sengsara, sial, musibah itu adalah mereka yang tidak hikmat kepada ayah dan ibu. Dan sekian tahun itu saya catat. Kemudian sebaliknya juga ada orang yang sukses hidupnya itu kayak meteor. Karir mantap, bisnis mantap, segala macam lancar, hidupnya lancar. Rata-rata mereka yang sangat hikmat kepada ayah dan ibu. Ada seorang yang setiap hari Jumat itu bersimpuh kepada ibunya habis Jumat. Dia lakukan itu sudah belasan tahun. Simpuh, maafkan. Ya Allah, hidupnya itu luar biasa, Pak. Luar biasa itu. Hampir tidak ada kebuntuan, tidak ada kesulitan, lancar bisnis, maju, anak-anaknya soleh, dia juga banyak amal kebaikannya, segala macamnya baik. Pernah saya merenungi apa kelebihan haji ini, sampai saya sempat tidur di rumahnya. Saya coba lihat punya zikir apa, jangan-jangan ada zikir yang belum saya tulis dalam buku zikir ini. Belum jadi obat. Sama saja, wiridnya sama, tahajudnya sama, baca Qurannya rajin saya, begitulah mati saya. Tapi kok dia luar biasa? Ternyata dia punya keunggulan. Tiap hari Jumat dia berkhidmat ke pangkuan ibunya. Saya minta maaf. Maafkan saya. Mama terlalu, saya banyak kesalahan. Kata mama, kamu ini terlalu manja. Mama, kamu ini terlalu baik sama mama. Saya tanya berapa tahun. Ini apa yang aku baik? Saya katakan berapa lama? Ya sekian, sudah sekian tahun. Tiap hari Jumat saya begini. Luar biasa. Dan dia ingin sukses, khidmat ayah dan ibu. Ingin berhasil, doa, bersimpuh kepada ayah dan ibu. Kalau ingin gagal, sakiti ayah dan ibu, jangan harapkan hidup masa depan baik. Ada saja, sebelum mati sengsara, sebelum mati menderita, menyakiti ayah dan ibu, jangan ambil risiko. Bagaimana hukumnya jika suami mengajak istri untuk menjadi mu'alaf? Jadi mu'alaf. Tapi suami tersebut tidak mengajarkan tentang apa itu Islam. Mengajak Islam barangkali ya, mengajak masuk Islam. Bahkan suami tersebut cenderung kasar, galak. Dan bagaimana istri tersebut harus bersikap? Ya, jadi kalau sudah menjadi suami kita, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadikan yang kasar jadi kasar, yang tidak sopan jadi sopan. Sama juga suami punya kewajiban kepada istri. Kalau sudah menjadi suami, kita terima dan berusahalah untuk secara baik, barangkali dengan pelan-pelan untuk menyadarkan bahwa perilakunya kurang baik, supaya dia menjadi santun, menjadi baik. Apalagi kalau dia seorang muslim, katakan Islam itu contohnya Rasulullah. Ya, gak pernah bentak istri, gak pernah marahin istri. Seumur hidup Rasul itu gak pernah ngejek istri, gak pernah menyinggung perasaan istri. Yang ada adalah memuji-muji istri, mencintai istri, membahagiakan istri. Kenapa? Karena Quran menyatakan wala tudurruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kau sulitkan istrimu, jangan kau bikin derita istrimu, jangan kau bikin sulit istrimu. Itu pesan Quran yang ditujukan kepada setiap suami. Jadi seorang muslim yang baik tidak hanya nampak di musala, ruku dan sujud, harus nampak pada perilaku kehidupan bagaimana kepada istrinya. Itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar sekali 40 hari kita menunaikan ibadah haji, pahala dari Allah masih terus mengalir ke diri kita? Apa tandanya apabila kita mendapatkan haji mabrur? Apakah terlihat setelah kita pulang tanah air atau pada saat kita menunaikan ibadah haji? Ibadah haji yang mabrur itu ditentukan. Pertama, biaya hajinya adalah biaya yang halal. Yang kedua, niatnya ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Yang ketiga, dalam proses pelaksanaan ibadah hajinya sesuai dengan haji Rasulullah. Rukun tidak ditinggalkan, wajib ditinggalkan.